Bismillahirrahmanirrahim. Salam mana? Wanhazabal musyrikun. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, وانهزم المشركون أول النهار كما تقدم. Maka ketika perang Uhud, orang-orang musyrikin di awal peperangan, di awal pertempuran kalah. Coba lihat nih, namanya pertempuran itu ada kalah, ada menang. Di awal-awal kalah. Fasaraha iblis, fasaraha fihim iblis. Maka iblis teriak, ay ibadallah, akhzakumullah, farji'u minal hazima, fajlidu, fajtalidu. Wahai hamba-hamba Allah. So iblis bilangnya hamba-hamba Allah. Allah, ini perang Uhud nih. Ya, ya memang benar hamba Allah, tapi ya syuf dipuan. Orang-orang musyrikin ya menyembah kepada iblis. Tapi dengan gaya bahasa iblis menipu, ay ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, akhzakumullah, semoga Allah menghinakan kalian. Syuf mengatasnamakan Allah lagi. Waduh, ini tipu daya iblis. Coba lihat. Farji'u minal hazimah, kembali lagi bertempur, berperang. Fajtalidu, kokohkan barisan, kuatkan pertempuran. Al-Mu'im kasih semangat oleh iblis. Maju terus, serang terus. Ya, itulah iblis. Wa nadhara Hudzaifah ila abi. Maka Hudzaifah melihat kepada ayahnya. Sedangkan kaum muslimin ingin membunuh ayahnya. Wahum yadhunnunahu minal musyrikin. Kaum muslimin menyangka. Nah ini bahaya. Menyangka bahwasanya ayahnya Hudzaifah termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Faqala, maka kata Hudzaifah, ay ibadallah abi, wahai hamba-hamba Allah, ini ayahku, jangan dibunuh. Falam yafhamu qawlahu hatta qatalu. Mereka enggak faham, enggak mungkin enggak dengar enggak apa isyarat. Karena mungkin perang berkecamuk. Allah, aku sampai membunuhnya. Faqala yaghfirullahu lakum, maka Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah mengampuni kalian. Berat sepertinya. Farada Rasulullah SAW an yadiyahu. Faqala tasaddaqtu biyadayya bidiyati tayyib. Farada Rasulullah SAW an yadiyahu. Faqala tasaddaq. Faqala qad tasaddaqtu bidiyati ala al-muslimin. Jadi pembunuhan salah. Kalau pembunuhan salah berarti apa? Masuknya diat. Diatnya, tebusannya 100 ekor unta. Kalau harga paling murah 50 juta kali 100. Piro. Jadinya 500 kali 50 juta kali 100. Berarti 100 juta kan? Setengah miliar. Nah, ini diatnya, tebusannya, pembunuhan salah. Misalnya dia melempar, lempar mungkin lempar kerikil, ke tetangga yang nggak sengaja, tahu-tahu meninggal. Wah, ini yang bahaya nih, maka harus bayar diat. Pembunuhan tanpa sengaja ini bahaya nih. Aduh, ya dia nggak ada maksud untuk membunuh. Tapi karena nyawa kaum muslimin itu enggak sembarangan, apalagi yang dilakukan oleh terorisme ini bahaya. Polisi ditikam, dibunuh, TNI ditikam, enggak boleh. Polisi juga kaum muslimin, TNI juga muslim. Ngapain dia bunuh? Haram. Polisi dan TNI juga sholat, puasa, umroh, haji dan lain sebagainya. Kenapa teroris membunuhnya? Atas dasar apa? Kesalahan apa? Waliyadzubillah, kejam. Dan ini menyesatkan. Terorisme menyesatkan. Dia tersesat dan dia menyesatkan orang lain, menyesatkan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW ingin menebus tebusan diat yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap ayahnya siapa? Hudzaifah radhiyallahu ta'ala. Maka kata Rasulullah SAW, qad tasaddaqtu bidiyatihi 'alal muslimin. Aku sudah menebuskan diatku untuk kaum muslimin. Ya, atas pembunuhan ayahnya. Azada dzalika Hudzaifah khairan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an bertambah kebaikan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dia, hati-hati kalau pembunuhan yang kayak gini, na'udzubillah, jangan sampai. A'adzanallahu wa iyyakum minha. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah.